bilang suka. Engkau tersipu malu. Lalu aku bilang sayang. Wajahmu merah merona. Lalu harus bagaimana lagi darah? Cara untuk mendapatkan dirimu. Oh, oh, katakanlah saja bila benar-benar cinta. Jangan engkau ragu-ragu karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Oh, aku bilang cinta. Wajahmu tertunduk ragu. Lalu aku bilang sungguh-sungguh sayang. Lagi-lagi kau membisu. Lalu harus bagaimana lagi jarak untuk mendapatkan dirimu. Oh, oh, katakanlah saja bila benar-benar cinta. Jangan engkau ragu-ragu karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Katakanlah saja bila benar-benar cinta. Katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Oh ya, eh oh, oh oh oh iye, oh oh oh ya, eh oh, oh oh oh iye. Lalu harus bagaimana? Katakanlah saja bila benar-benar cinta. Jangan engkau ragu-ragu karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Katakanlah saja. Katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Katakanlah saja bila benar-benar